taburkan luka di hati. Kau biarkan, kau tinggalkan diriku sendiri. Mimpi-mimpi, tinggallah mimpi. Janji suci tiada berarti. Air mata jatuh berderai, tak tahan lagi. Mimpi-mimpi, tinggallah mimpi. Janji burka.